Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa yaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qala Ahmad bin Hanbal, dan Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu, yadhhabuna ila ra'yi Sufyana. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku heran dengan suatu kaum yang telah mengetahui sanad dan kesahihannya, namun mereka justru berpendapat dengan pendapatnya Sufyan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala yaqulu falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wasalam takut akan ditimpa fitnah. Atadri mal fitnatu? Apakah engkau mengetahui apa yang dimaksud dengan fitnah tersebut? Al-fitnatu asyirku. Yang dimaksud dengan fitnah tersebut adalah syirik. La'allahu idha radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un minazzaighi fayahliku. Fayahlika. Dikhawatirkan apabila ia menolak sebagian ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, ia akan muncul di dalam kalbunya sesuatu dari penyimpangan sehingga ia binasa karenanya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala. Sebelumnya, ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ini diriwayatkan oleh Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Ibanatul Kubra dengan nomor asar 97. Demikian pula diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad rahmatullahi alaihima di dalam Masail Abdullah bin Ahmad dengan nomor asar 1355. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, At-tarajimu biografi-biografi. Al-ula yang pertama, Ahmadu huwa al-imamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbalin. Ahmad, beliau adalah al-imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Mata sanata wahidin wa arba'ina wa mi'ataini minal hijratin nabawiyyati rahimahullahu. Beliau wafat pada tahun 241 Hijriyah rahimahullahu. Al-thaniyatu biografi yang kedua, Sufyanu huwa Abu Abdullah Sufyanu bin Sa'idin al-Thawriyu. الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه. Beliau adalah Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه. مات سنة 61 من الهجرة النبوية رحمه الله. Beliau wafat pada tahun 161 Hijriah rahimahullah. Qala Ahmadu, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, ay lamma qila lahu inna qauman yatrukuna al-haditha wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyana aw ghairihi min al-fuqaha'i. Yaitu tatkala dikatakan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya ada suatu kaum yang meninggalkan hadis dan justru berpendapat dengan pendapat Sufyan atau yang selain beliau dari kalangan para fuqaha. Araful isnada wa sihhatahu, mereka mengetahui sanad dan kesahihannya, ay arafu sihhata isnadil hadithi. Lianna sihhatal isnadi tadullu ala sihhatil hadithi. Yaitu mereka mengetahui kesahihan sanad hadith. Karena sesungguhnya kesahihan sanad menunjukkan kesahihan hadith. Yukhalifuna an amrihi, mereka menyelisihi perintahnya, ay amrillahi awir rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah Allah atau Rasul alaihi salatu wasallam. Wa'uddiyal fi'lu bi'an litadammunihi ma'na al-i'radi. Dan fi'il yukhalifuna dirangkai dengan huruf jar'an, yukhalifuna an, karena mengandung makna berpaling atau untuk agar supaya mengandung makna berpaling. Antusibahum fitnatun mihnatun fid dunya, ujian di dunia, yaitu berupa kesyirikan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam matan yang tadi kita baca. Au yusibahum adzabun alimun fil akhirati, atau mereka ditimpa siksa yang pedih di akhirat. La'allahu ay al-insanu alladhi tasihu indahu sunnatul rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu manusia yang sahih di sisinya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza radda ba'da qawlihi ay qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minaz zaighi, dari penyimpangan, ay al-uduli anil haqqi wa fasadil qalbi, yaitu menyimpang dari kebenaran dan rusaknya kalbu. Al-ma'na al-ijmaliyu, makna secara global athar tersebut, yungkirul imamu Ahmadu ala man ya'riful haditha sahiha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره فيما يخالف الحديث. الإمام أحمد رحمه الله تعالى mengingkari orang yang mengetahui hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya justru bertaklid kepada Sufyan Al-Thawri rahimahullah atau selain beliau dalam perkara-perkara yang menyelisihi hadis. Wa ya'tadziru bil a'dharil batilati, dan ia mencari uzur dengan uzur-uzur yang batil. Liyubarrira fi'lahu, untuk membenarkan perbuatannya. Ma'a anna al-fardha wal hatma 'ala al-mu'mini idza balaghahu kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa 'alima ma'na dhalika fi ayyi shay'in kana an ya'mala bihi walau khalafahu man khalafahu. Padahal yang wajib al-fardh Al-Hatm, semakna kewajiban yang wajib yang wajib bagi seorang mukmin apabila telah sampai kepadanya kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia mengetahui maknanya dalam perkara apapun, yang wajib baginya ia mengamalkannya, meskipun menyelisihinya siapapun yang menyelisihinya. فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. Karena dengan hal itulah Rabb kita تبارك وتعالى memerintahkan kita, dan demikian pula Nabi kita صلى الله عليه وسلم memerintahkan kita. ثم يتخوف الإمام أحمد على من صحت عنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خالف شيئا منها أن يزيغ قلبه فيهلك في الدنيا والآخرة. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menakut-nakuti orang yang sahih di sisinya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia justru menyelisihi sesuatu dari sunnah tersebut, bahwa kalbunya akan menyimpang, lalu ia binasa karenanya di dunia maupun di akhirat, a'yadan billah. وَيَسْتَشْهِدُ بِالْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ. Dan beliau Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berdalil dengan ayat yang disebutkan. وَمِثْلُهَا فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Dan semisal ayat tersebut banyak di dalam Al-Quran, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, maka tatkala mereka menyimpang, Allah azza wa jal simpangkan kalbu-kalbu mereka. Munasabatu zikri dhalika fil babi. Kesesuaian penyebutan asar tersebut di dalam bab ini, at-tahziru min taqlidil ulama'i min ghairi dalilin. Peringatan dari bertaklid kepada para ulama tanpa dalil. Wa tarkil amali bil kitabi was sunnati. Dan peringatan dari meninggalkan pengamalan Al-Kitab dan Sunnah. Wa anna dhalika syirkun fit ta'ati. Dan bahwasanya hal itu merupakan kesyirikan di dalam ketaatan, yaitu bertaklid kepada para ulama tanpa dalil dan meninggalkan pengamalan Al-Kitab dan Sunnah. Ini termasuk syirik di dalam ketaatan. Iyadhan billah. Ma yustafadu minal athari. Faedah yang bisa diambil dari athar ini. Al-ula yang pertama, tahrimu taqlidi ala man ya'rifu dalila wa kayfiyat al-istidlali. Diharamkannya taklid bagi orang yang mengetahui dalil dan cara berdalil. Al-thaniyatu yang kedua, jawazut taklidi liman la ya'rifud dalila. Bolehnya bertaklid bagi orang yang tidak mengetahui dalil. Bi'an yuqallida man yafiqu bi'ilmihi wa dinihi min ahlil ilmi. Dengan bertaklid kepada orang yang ia percayai ilmu dan agamanya dari kalangan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.